بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فنفتن عزكم الله، kita telah menyelesaikan pembahasan hadis yang cukup panjang, asar yang cukup panjang, yaitu asar Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, yang juga berkaitan dengan sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, yang disebutkan oleh al-Imam al-Bukhari dalam bab yang ke-118, yaitu babul khuruj ilal mabqalah, bab keluar ke sawah atau kebun. Kita masih menyisakan satu atar terkait dengan bab tadi kita baca, dan langsung masuk pada pembahasan berikutnya insyaallah, dikarenakan atar yang kedua ini dhaif, sehingga cukup dengan atar yang pertama yang panjang tadi. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, hadis nomor 235. Haddatsana Ibnu Abi Syaibah, Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah, namanya Abdullah Ibnu Muhammad, imam pada masanya. Beliau yang punya kitab Musannaf, Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Buku ini mengumpulkan asar sahabah, ucapan, tindakan para sahabah, para tabi'in, para sahabat tabi'in dengan sanadnya. Sehingga kalau aku ingin tahu bagaimana pendapatnya sahabat ini, sahabat itu dalam masalah ini, dalam masalah itu, bagaimana pendapatnya seorang tabi'in dan semisalnya, rujuk buku ini, Musannaf Ibnu Abi Syaibah dengan sanad. Qala haddathana Yahya ibn Isa an-Nahshali, dhaif. Yahya ibn Isa dhaif. Ini yang menyebabkan asalnya dhaif. Ada Yahya ibn Isa. An al-Amash. Al-Amash namanya Sulaiman ibn Mihran. Sulaiman ibn Mihran Abu Muhammad al-Kufi. Juga imam pada masanya. Termasuk salah seorang imam yang banyak mengumpulkan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada masa itu ilmu ini berputar pada beberapa orang imam saja. Di antaranya Al-Imam Al-Amash rahimahullahu taala. Menunjukkan beliau betul-betul sangat luas dan sangat dalam keilmuannya. Sehingga hadisnya Rasul perputaran sanadnya pada beliau di antaranya. An Habib Ibn Abi Thabit. Habib Ibn Abi Thabit juga thiqah. An Sa'id Ibn Jubair. Dari Sa'id Ibn Jubair rahimahullahu ta'ala. Thiqatun imamun hujjah. Seorangnya thiqah. Seorang imam. Dan beliau mati dalam keadaan terbunuh. Dibunuh oleh Al-Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi. Allahul Musta'an. Dan Sa'id ini termasuk murid seniornya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Juga meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Imam dari kalangan tabi'in. Sa'id Ibn Jubair. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال dari ابن عباس رضي الله تعالى عنهما beliau mengisahkan ابن عباس namanya Abdullah Abdullah ابن عباس dia ini nisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam sepupunya Rasul sebab Abbas bin Abdul Muttalib adalah pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam Abdullah ابن عباس termasuk ulama sahabat dan termasuk sahabat yang belakangan meninggal dunianya sehingga kaum muslimin menimba ilmu yang cukup banyak dari beliau radhiyallahu ta'ala anhuma. Ibnu Abbas juga dikenal dengan sebutan turjumanul Quran, penterjemah Al-Quran, yakni dikarenakan keahlian beliau dalam bidang tafsir, mufassir kabir. Ahli tafsir yang terkemuka berkat doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, "Ukhruju bina ila ardi qaumina." Mari kita keluar bersama-sama ke kebun kaum kita ini. Keluar ke kebun kaum kita. Kebunnya kaum muhajirin. Para sahabat. Fakharajna. Maka kami pun keluar bersama-sama menuju kebun tadi. Hadza huwa syahid. Lafaz ini yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Terkait dengan bab yang beliau sebutkan. Yaitu keluar menuju kebun. Keluar menuju kepada ladang, ke sawah, tempat pertanian dan semisalnya untuk bekerja di sana dan membawa sesuatu yang dibawa pulang untuk keluarga. Kalau seandainya sahih riwayat ini, maka menguatkan yang sebelumnya bahwa tindakan tersebut tindakan yang diperbolehkan bahkan dikerjakan oleh para sahabat yang mulia, bahkan dikerjakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Radiyallahu ta'ala anhu arba. Dan memang boleh. Ikhwan. Namun sayang, dhaif riwayat ini. Kata Ibn Abbas, fakharajna. Maka kami pun keluar. Menuju ke kebun tadi. Fakuntu ana. Wa Ubay ibn Ka'bin. Fi mu'akharinas. Dan saya waktu itu, kata Ibn Abbas. Saya dan sahabat Ubay bin Ka'ab berada di rombongan belakang sahabat ketika itu. Mereka sudah pada berangkat, kami berdua ketinggalan di belakang. Fahajat sahabatun. Tiba-tiba ada awan tebal. Dengan angin yang sangat kencang muncul. Hajat. Itu taghayyamat wa kathrat rihuha. Mendung disertai dengan angin yang sangat kencang. Tiba-tiba ada awan yang gelap yang tebal disertai dengan angin yang sangat kencang. Faqala Ubay, maka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala berdoa. Dia berdoa, Allahumma srif 'anna adzaha. Ya Allah, palingkanlah dari kami gangguan awan tebel ini. Falahiqnahum. Maka kami pun, kata Ibn Abbas, mendapati mereka rombongannya Umar tadi. Waqadibtallat rihaluhum. Dalam keadaan tempat yang mereka singgahi itu sudah basah. Jadi mereka, rombongannya Umar yang di depan itu sudah kehujanan dengan awan tadi, dan tempat yang mereka singgahi sudah basah karena hujan, sementara Ibn Abbas dan Ubay bin Ka'ab tidak kehujanan. Kenapa kok tidak kehujanan? Dikarenakan doanya Ubay bin Ka'ab, Allahumma srif 'anna adzaha. Ya Allah, palingkanlah dari kami gangguan awan ini. Nah, faqalu, akhirnya mereka, para sahabat yang ikut rombongannya Umar tadi, berkata, ma aswabakum alladhi asobana. Kok kalian tidak menimpa kalian apa yang menimpa kami? Loh, kamu kok gak kehujanan? Gitu. Kok gak basah bajumu? Sementara kami sudah kehujanan, sudah kebasahan, basah kuyup, tanah kami sudah basah dengan hujan, kamu kok tidak? Qultu, saya berkata kepada Ibn Abbas, innahu ta'allaha azza wa jal. Sesungguhnya Ubay bin Ka'ab itu berdoa kepada Allah azza wa jal, ayyasrifa anna adaha, supaya Allah memalingkan dari kami gangguan awan tadi. Artinya berkat doanya Ubay, makbul doanya. Faqala Umar, maka berkata sahabat Umar, ala da'utum lana ma'akum. Kenapa kok kalian tidak mendoakan kami juga bersama kalian? Gitu loh. Kok doanya cuma untuk berdua saja? Enggak sekalian semuanya rame-rame begitu loh. Ya Allah, palingkan gangguan awan ini dari kita semua supaya jangan kebasahan begitu. Nah, namun asarnya ikhwan dhaif. Asarnya dhaif sehingga tidak bisa dipakai sebagai hujah. Sebagai dalil. Kalau seandainya sahih. Maka itu termasuk karomah wali. Maka termasuk karomahnya wali dari sisi doanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terkena air hujan dalam keadaan orang lain terkena air hujan tadi. Ini semuanya kehujanan, kamu jalan santai, enggak ada air hujan yang menimpa kamu. Itu namanya karomah. Kalau sahih. Tapi dia baik. Namun yang seperti itu ya ikhwan, bukan perkara mustahil. Tamam, mungkin terjadi pada aulia Allah, pada wali Allah tabaraka wa taala sebagai karamah bagi mereka. Ala kulli hal dhaif, sehingga langsung kita masuk pada pembahasan bab yang berikutnya. Qala rahimahullahu taala, babul khuruji ila dhai'ah. Bab keluar menuju tempat kerja. Al-bay'ah itu ma yakunu minhu ma'asyuh. Tempat yang di situ dia mencari ma'isyah. Mencari penghasilan. Terjemahannya gimana? Bab keluar menuju tempat kerja. Baik pekerjaan dia itu perniagaan, dagang, atau berkebun, bertani, tamam, atau properti, atau si misalnya, yang penting pekerjaan. Tentunya di sini ikhwan yang dibahas pekerjaannya halal, bukannya haram. Nah, ini bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab keluar menuju ke tempat yang di situ ada penghasilan pekerjaan bagi dia. Yakni menunjukkan kebolehannya. Sebab beberapa riwayat yang akan beliau bawakan nanti menunjukkan demikian. Kita lihat ya. Qala haddatsana Mu'adz ibn Fudalah. Siqa ya. Ini semua rawi terpercaya ini. Qala haddatsana Hisham At-Tastawi. Hisham ibn Sambar At-Tastawi. An Yahya ibn Abi Katsir. An Abi Salamah taqal. Dari Abu Salamah dia berkata. Ini semuanya rawi yang thiqat, terpercaya. Dengan sanadnya sahih. Katanya Abu Salamah, ataitu Aba Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu. Saya pernah mendatangi sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Wa kana li shadiqa. Dan beliau itu adalah teman baikku. Masyaallah, teman baiknya Abu Salamah. Faqultu. Maka saya kata Abu Salamah bertanya, berkata, ala takhruju bina ilan nakhli? Maukah engkau keluar bersama saya ke kebun kurma, ke ladang kurma? Fakharaja. Maka Abu Sa'id radhiyallahu anhu keluar bersama dengan Abu Salamah. Wa alaihi khamisatun lahu, dan dia waktu itu mengenakan kain khamisah miliknya. Kain khamisah itu kain yang terbuat dari wol yang ada apa namanya coraknya. Ada yang mengatakan warnanya hitam. Yang penting kain ya kan. Atsarun sahih dengan syarat yang sahih sampai kepada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu arda. Tindakan beliau ini menunjukkan kebolehan seseorang itu keluar menuju tempat kerjanya. Baik itu di kebun kurma, di kebun anggur, sawah, pertanian, atau tempat-tempat kerja yang lainnya yang tentunya mubah. Tamam, Abu Sa'id Al-Khudri seorang sahabi. Salah seorang sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam berbuat demikian. Menunjukkan perkara yang masyhur dan ma'ruf di kalangan mereka, perkara duniawiyah yang biasa dikerjakan oleh seorang hamba datang ke tempat kerja untuk mencari ma'isyah. Maka disini menunjukkan ikhwan fillah rahimakumullah, Islam tidak melarang seseorang untuk mencari dunia. Enggak melarang. Silahkan. Islam tidak melarang seseorang untuk mencari ma'isyah, mencari penghasilan. Silahkan. Tamam? Kamu mau berniaga, berdagang, kamu mau menjadi seorang petani, kamu mau menjadi seorang pelaut, seorang nelayan, pekebun, atau semisalnya, silakan. Enggak ada larangan ya. Cuman Islam menentukan dan memberikan aturan-aturan yang jelas. Di antara aturannya adalah tidak boleh terjatuh dalam tindakan yang haram. Pekerjaannya harus yang halal, bukan pekerjaannya haram. Ini aturannya. Yang satu ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Harus yang halal. Dan ini ikhwan, nanti keterkaitannya dengan masalah ibadah kita, masalah diri kita, dan masalah keluarga kita. Kalau sampai penghasilan kita, pekerjaan kita haram, dan harta yang kita hasilkan dari barang yang haram, maka akan membuat ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, menjadi sebab penghalang dikabulkannya doa. Ini masyhur dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan adanya seseorang yang berdoa kepada Allah, mengangkat kedua tangannya ke langit dalam keadaan dia seorang musafir, asy'atha aghbara, dalam keadaan dia kusut masai, berdebu. Diangkat kedua tangannya mengatakan, ya Rab, wahai Rabku, berdoa kepada Allah. Terus mengatakan, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabula. Dalam keadaan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia diberi makan dengan barang yang haram, Kata Rasul, fa'anna yustajabulah. Bagaimana mungkin dikabulkan doanya orang seperti ini? Saya paham ya? Menunjukkan ya, ikhwan. Harta yang haram menyebabkan atau berpengaruh besar dengan pengabdian kita, penghambaan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkara yang remeh. Perkara yang besar. Juga terkait dengan diri kita. Juga dengan keluarga kita. Sehingga aturan yang pertama ini tidak bisa ditawar-tawar. Harus dari penghasilan yang halal. Dan banyak yang halal, ikhwan. Banyak. Kemudian yang kedua, mencari ma'isyah itu, talabul ma'isyah, mencari ma'isyah, atau khuruj ila bai'ah, keluar menuju ke tempat kerja, tidak boleh sampai pada tingkat meninggalkan perkara yang wajib atau menerjang perkara yang haram. Saya faham ya? Alla yu'addi ila tarkil wajib aw irtikabil muharram. Jangan sampai mencari dunia, mencari ma'isyah itu menjerumuskan kita kepada tindakan meninggalkan perkara-perkara yang wajib atau menjerumuskan kita kepada perkara-perkara yang haram. Ini pun juga tidak bisa tawar-tawar lagi. Naam barakallah. Ini ketentuan yang baku yang disebutkan dalam Islam terkait dengan masalah mencari ma'isyah. Adapun ma'isyahnya apa, diserahkan kepada masing-masing orang. Tidak ditentukan khusus ma'isyahnya. Sebab kalau ditentukan secara khusus, membuat sempit kehidupan manusia ini. Misalkan Islam hanya menentukan ma'isyahnya muslimin dagang saja begitu. Repot ya ikhwan. Kenapa? Karena enggak semua orang bisa dagang. Kan begitu ya? Siapa ya? Iya. Tidak semua orang bisa dagang. Atau misalkan dikhususkan yang namanya ma'isyahnya muslimin. Bertani saja. Ya, enggak semua orang bisa macul. Enggak semua orang bisa ngurusi tanaman. Sehingga secara tata cara mencari penghasilannya diserahkan kepada semua pihak. Yang punya keahlian dagang-dagang, yang punya keahlian bersawah, ya bersawah, yang punya kemampuan untuk bertani, ya bertani. Apapun upayanya, silahkan. Yang penting jangan sampai melanggar dua aturan ini yang saya sebutkan tadi. Barakallahu fikum. Ini semua menunjukkan ifanam tinazakumullah. Keluasan Islam. Paham ya? Fleksibel Islam itu ya. Tapi terarah. Terbimbing. Paham? Tidak mempersempit pemeluknya. Tidak mengekang pemeluknya. Dikasih keluasan. Keluasan duniawiah. Tapi terarah, terbimbing, diatur dengan bimbingan Islam. Dan diarahkan supaya kaum muslimin tadi jangan saya melupakan Rabnya, melupakan ibadah pada Rabnya. Na'am barakallahu fikum. Juga dalam asar ini, ikhwan fillah rahimakumullah, dalam asarnya Abu Sa'id ini, dan dari ucapannya Abu Salamah, menunjukkan pentingnya berteman dengan orang-orang yang saleh. Di sini Abu Salamah mengatakan, Ataitu Aba Sa'id al-Khudri, wa kana li sadiqa. Katanya Abu Salamah, saya datangi Abu Sa'id al-Khudri dan dia itu sebagai teman karibku. Dikasih penegasan, dia itu sebagai teman karibku. Itu kehormatan. Sebab teman karibnya itu seorang sahabi, sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa ni'mas siddiq, fa ni'mas sadiq, teman yang baik itu. Bisa berteman dan akrab dengan seorang sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, luar biasa. Mereka adalah kaum yang salihin, yang betul-betul mengetahui agama dengan baik dan mendapatkan bimbingan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini tidak bersalah. Kebiasaan salafun salih, mereka berusaha dalam berteman mencari teman-teman yang saleh, mencari teman-teman yang baik. Semacam para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini pun juga demikian ya, ikhwan fillah rahimakumullah. urusan teman berteman ini juga menyangkut sangat mendasar terkait dengan agama kita, akidah kita, akhlaknya kita, muamalahnya kita. Kalau Anda salah memilih teman, bisa-bisa agamamu hancur. Bisa-bisa akidah kamu rusak. Bisa jadi akhlakmu, moralmu enggak karu-karuan. Tapi kalau kamu memiliki teman yang saleh, agamamu akan semakin kuat, akhlakmu semakin baik, muamalah kamu semakin bagus, akidahmu semakin kuat. Dan itu diminta dan ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu arda. Bahwasanya Rasulullah SAW memberikan perumpamaan. Perumpamaan teman yang baik dengan teman yang masih ingat hadisnya ya. Pernah dengar ya. Kalau teman yang baik diumpamakan seperti pembawa menyalangi misik, hamilul misik. Perumpamaan teman yang jelek seperti nafikhul kir, orang yang meniup-niup bara api. Beda jauh ya, kawan. Kalau kamu bertemannya dengan orang yang membawa misik, penjual minyak wangi misik, minyak wangi yang paling harum baunya, banyak kemungkinan. Bisa jadi engkau akan membeli minyak wangi itu dari dia. Wah, enak baunya ini, saya beli. Atau kecipratan. Nah, yang namanya punya minyak wangi, kalau promosi, diapakan sih? Sepekan tuh, teh, set. Wangi ya, Masya Allah. Atau dikasihkan gini, yuk. Dapat ini. Atau paling tidak minimalnya, engkau mencium dari dia aroma yang sangat wangi. Yang namanya penjual minyak wangi, nah mungkin kemudian dia baunya apek. Salah aku lah wanginya ya, Pak. Jadi dia baunya wangi, dia sudah mengenakan dulu minyak wangi yang paling zen begitu, sehingga pembelinya ketika mencium aroma yang wangi itu, ini bau, oh bagi Pak. Ini minyak wangi yang saya pakai. Minyak wangi apa itu? Kok wangi tenan? Minyak wangi ini. Piro sih satu sisinya ini. Hanya dia. Itu masyhud dan ma'ruf ya, Pak. Begitu pula kalau kamu berteman dengan teman-teman yang saleh yang baik. Bisa jadi engkau akan seperti dia. Saleh kayak dia. Berakhlak kayak dia. Berakidah kayak dia. Mukmin yang bagus kayak dia. Yang tadinya kamu tuh balilo. Kuat, semakin bagus. Mukminnya bagus kayak dia. Atau paling tidak, engkau ketularan akhlaknya yang bagus, muamalahnya yang baik, akidahnya yang bersih. Terbawa dengan akhlaknya dia. Itu teman yang baik. Tapi kalau temannya jelek, diumpamakan sama Rasul seperti peniup bara api. Ditiup-tiup. Ada mengatakan tukang las. Kalau kamu berteman dengan tukang las, bisa jadi bajumu akan terbakar dengan api yang dia tiup itu. Paling tidak akan mencium bau yang enggak enak pada orang tadi. Kau nak sejarah orang ngelas pakai baju api, kau nak orang ngelas ya, mesti pakai baju yang jelek, penuh dengan oli, penuh dengan apa, dengan itu jemret kabeh, tamam, mesti baunya enggak sedap. Begitu buat teman yang jelek. Kalau kamu berteman dengan teman yang jelek, bisa jadi kamu itu persis sama kayak dia. Podo jeleknya, podo premanya, podo ngawurnya, rusak akidahnya, rusak agamanya, rusak moralnya. Semuanya rusak. Persis kayak dia. Atau paling tidak minimalnya, engkau akan ketularan akhlaknya yang jelek. Sehingga menyangkut perkara agama. Bukan perkara yang remeh. Sehingga di sini pun juga dikasih pelajaran penting sama Abu Salamah. Wa kana li sadiqa. Abu Sa'id Al-Khudri ini teman baikku. Ini untuk ngajari kalian. Hendaklah kamu memilih teman-teman yang baik seperti ini. Seleksi teman ya, ikhwan. Barakallahu fiik. Tayyib. Hadza mafhumun insyaallah. Hadis yang berikutnya. قال حدثنا محمد ابن سلام Al-Bikandi, Al-Bukhari. Siapa ya, ikhwan? Dia sama-sama dari Bukhara, seperti Imam Bukhari. Qala akhbarana Muhammad ibn al-Fudail ibn Ghazwan. Dia saduq, ya, ikhwan. An Mughirah. Mughirah ibn Miqsam. Cika-cika. An Ummi Musa. Dari Ummu Musa. Ini masyhulah. Perempuan yang masyhul. Yang enggak diketahui siapa dia. Ummu Musa ini adalah budaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arba. Tapi dia masyhulah. Namun hadis ini khonafatina azakumullah datang dari beberapa jalan. Memiliki beberapa penguat sehingga dikarenakan banyaknya penguat-penguat tadi dia disahihkan karena penguatnya tadi. Dikatakan sahihun li ghairi. Sahih dikarenakan banyak penguatnya. Artinya dengan sanad ini dia dhaif. Namun dikarenakan banyak jalan-jalan yang lain, sanad-sanad yang lainnya, penguat-penguat yang lainnya dijadikan satu, maka dia naik menjadi hadis yang sahih li ghairihi. Qalat, berkata Ummu Musa, sami'tu 'Aliyan shalawatullahi 'alaihi. Begitu sama kamu ya. Ini khanatin azakumullah. Perlu ditanbih. Yang pertama adalah bahwasanya salawatullahi alaih. Salawat dan salam itu khusus diberikan untuk para anbiya wal mursalin. Adalah doa salawat dan salam itu untuk para nabi dan para rasul. Untuk di kalangan umat ini diberikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada nabi, mendoakan nabi, wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian bersolawat kepada beliau dan mengucapkan salam kepadanya. Disebutkan 'alaihi, dhamirnya kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga doa salawat dan salam itu khusus untuk Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fahami? Barakallahu fikum. Adapun untuk para sahabat yang masyhur ialah mendoakan keridhaan untuk mereka. Radhiyallahu anhu. Tamam? Atau ardhah juga diperbolehkan. Naam. Sehingga kata-kata ini salawatullah alaihi perlu dikasih tanbih. Barakallahu fikum. Dan biasanya ya ikhwan, kalau sahabat Ali disebutkan alaihi salam. Alaihi salam. Itu kebiasaannya kaum Syiah. Kebiasaannya kaum Syiah dalam memuji Ali bin Abi Thalib. Naam, Ali bin Abi Thalib seorang sahabat yang mulia, Amirul Mukminin. Tamam, termasuk sepupunya Rasul sallallahu alaihi wa sallam, memiliki keutamaan yang sangat besar, sangat banyak. Namun tidak boleh didudukkan melebihi kedudukan dia secara syar'i. Sebagai seorang sahabi, kita mendoakan dia dengan kata-kata radhiyallahu anhu, bukan dengan kata-kata alaihi salatu wassalam. Barakallahu fiik. Katanya Ummu Musa, saya mendengar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, yaqul, amaran nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Abdullah ibn Mas'ud. Rasul atau Nabi sallallahu alaihi wasallam amara memerintahkan Abdullah ibn Mas'ud ay yas'ada syajaratan, untuk naik ke sebuah pohon fayatihi minha bi syai. Lalu Ibnu Mas'ud mendatangkan kepada Rasul sesuatu dari pohon tadi. Naam. Dinampaknya ya khonafatina azakumullah, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke perkebunan begitu, ke ladang. Dan beliau memerintahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu untuk naik ke sebuah pohon mendatangkan sesuatu dari pohon tersebut. Mungkin diambilkan buahnya atau apa. Namun yang disebutkan dalam riwayat yang lain yang diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ialah mengambil kayu siwak. Yastani siwakan, mengambil kayu siwak untuk Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ketika itu disebutkan dalam riwayat yang lainnya ada angin yang berhembus kencang. Menerpa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika beliau diterpa sama angin, itu goyang begini. Kenapa? Dikarenakan kecilnya betis beliau. Disebutkan di sini, fanawara ashabuhu, maka para sahabat, para sahabat-sahabatnya Rasul melihat ila saqi Abdullah, melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud. Tamam? Berarti kena angin begitu, tidak betisnya goyang sampai mail, miring-miring begitu. Fadhahiku min hamushati saqaihi. Lalu mereka tertawa dikarenakan kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma tadhhakun? Apa yang kamu tertawakan ini? Apa yang membuat kamu tertawa?" La rijlu 'Abdillah. Sungguh kata Rasul, kakinya Abdullah ini, yakni Abdullah bin Mas'ud, asqalu fil mizan, lebih berat di dalam timbangan nanti di yaumul qiyamah, min Uhudin, lebih berat daripada gunung Uhud. Masya Allah. Kaki satu, kaki yang disebutkan yang krempeng itu, yang kurus itu, yang kecil itu, nanti di mizan, di timbangan di yaumul qiyamah, lebih berat daripada gunung Uhud. Masya Allah. Luar biasa. Hadis ini kalau kita nasehatkan Allah dikatakan dari sahih di ghairih, sahih dikarenakan banyak penguatnya. Dan yang dimaukan dengan hadis ini adalah tindakan Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke perkebunan dan meminta Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu untuk naik ke pohon untuk mengambil sesuatu dari pasir. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya sangat masyhur dan sangat maklum di zamannya Rasul, bahkan beliau sendiri yang melaksanakannya. Keluar rumah menuju ke tempat kerja yang di situ ada maisyahnya. Langsung Rasul yang bergerak, langsung beliau yang keluar disertai dengan para sahabatnya menuju kepada perkebunan dan meminta sebagian sahabatnya untuk mengambil sesuatu dari salah satu dari pohon-pohon yang ada. Menunjukkan kebolehannya, ya kan? Ya dulu al-jawaz menunjukkan kebolehannya. Sehingga tadi itu jangan kemudian ada yang merasa bagaimana tatkala melihat ada seorang yang bekerja. Silakan, enggak ada larangan. Bekerja, monggo. Rasul juga demikian. Membolehkannya, mengizinkannya, bahkan berbuat demikian. Silakan. Jangan sampai ada omongan begitu. Ada omongan apa, akhfulan ini kok kerja itu loh. Ini kerja apa? Ya, masa kerja ya? Ya taklim aja. Taklim, kerja. Kan gitu ya? Jangan kamu salahkan. Yang penting, yang jelas pekerjaan dia halal. Yang jelas pekerjaan dia tidak sampai membuat dia lupa ibadah kepada Allah Taala, tidak membuat dia lupa dari zikir, ketaatan, beramal soleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Silakan dia kerja. Rasul langsung yang turun untuk bekerja. Barakallahu fiik. Juga di sini khonafatina azakumullah menunjukkan kepada kita bolehnya meminta bantuan, minta tolong kepada seseorang dalam perkara-perkara yang dia mampu. Bolehnya meminta tolong kepada seseorang dalam perkara yang dia mampu. Dengan ketentuan orang itu hidup, ada di depan Anda, dan mampu melaksanakan, mengerjakan permintaan Anda. Seperti sekarang ini, Rasulullah SAW meminta tolong kepada Abdullah bin Mas'ud, yang waktu itu masih hidup, ada di tempat, mendengarkan omongan beliau, dan dia mampu diminta untuk naik ke pohon mengambil sesuatu. Itu namanya isti'anah jaizah, minta tolong yang diperbolehkan. Adapun kalau meminta tolongnya itu kepada orang yang gaib, orang yang enggak ada, tidak ada di depan kamu, dia masih hidup, hayyun, hidup dia, qadir, dia mampu untuk melaksanakan apa yang kamu minta, tapi dia gaib, enggak ada orangnya. Kamu meminta tolong kepada dia, fahada syirkun. Ini akan yang keliru, bahkan bisa menjerumuskan dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal kamu ada di sini. Tamam. Kau pengin ngambil pohon mangga yang tinggi itu. Itu mangganya Masya Allah itu mateng zen itu. Ah, luar biasa sudah. Yang lainnya masih mentah-mentah itu. Wah itu luar biasa. Mateng enak itu kayaknya. Tapi dia di atas gitu. Tinggi gitu. Kamu mau naik gak berani. Mau diambil sama apa jalah begitu, galah begitu, gak nyampe. Kamu ingat ini ada teman saya ini. Yang ahli manjat pohon mangga. Sampai yang paling tinggi pun dia mampu. Kalau gak ngambil dengan tangan, dengan kaki pun dia bisa ngambilnya. Bukan monyet, bukan. Orang. Bukan, orang gak ya. Tapi dia pandai begitu. Tapi orangnya itu ada jauh di sana. Sangat di kainciran sana. Kamu di sini teriak-teriak. Sangat namanya Muhammad. Hei Muhammad, iku pak ambilkan mangga satu tun saya ini. Orang yang gak tahu. Dia masih hidup. Dan dia punya kemampuan untuk mengambil mangga tadi. Tapi dia gaib. Tidak ada orangnya. Kamu panggil dia. Hei Muhammad, tolong saya. Ambilkan mangga saya ini. Ini kalau orang yang mendengarnya imam dikatakan orang yang sedang senewek. Tapi dikatakan oleh para ulama, mesti dalam hatinya ada keyakinan, ada i'tiqad dalam hatinya, mesti si Muhammad ini punya sesuatu yang lain dari yang lain. Ada i'tiqad yang gak beres di hatinya. Jangan-jangan dia punya kekuatan gaib, hubungan batin antara dengan si Muhammad. Ini tahu-tahu Muhammadnya terbang, tahu-tahu nongol di atas begitu. Allah Subhanahu. Ada ma yajuz, enggak boleh. Apalagi kalau yang diminta tolong itu orang yang mati. Mayyit. Tamam? Orang yang mati enggak hidup dan jelas tidak akan mampu untuk melaksanakan apa yang diinginkan. Tamam? Kamu ngerti yang pandai mah itu bapakmu. Bapak kamu udah mati. Tahunan yang lalu dia mati. Panggil, Pak. Ambilkan saya atau Pak. Itu mangganya Pak. Sopo Pak itu. Ya bapakku. Ini bapakmu. Mati. Ini pun juga kesyirikan ya ikhwan. Isti'anah bil amwat. Meminta tolong, minta bantuan kepada orang-orang yang telah mati. Itu merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau meminta tolong kepada orang yang masih hidup. Namun dalam perkara-perkara yang tidak dimampui. Kecuali oleh Allah Tabaraka wa ta'ala semata. Manusia tidak mampu untuk itu. Yang mampu hanya Allah semata. Ini pun juga demikian. termasuk kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini makna hadisnya Rasul kepada Ibn Abbas, "Idza ista'anta fasta'in billah." Idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu meminta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itu dengan rincian yang saya bawakan tadi. Paham ya? Dengan rincian yang saya bawakan tadi. Sehingga yang diperbolehkan hanya satu gambaran saja. Meminta tolong kepada makhluk, kepada manusia. Dalam keadaan dia hidup. Dia hadir di tempat. Dan dia mampu untuk melaksanakan apa yang kamu minta. Hanya ini yang boleh. Selebihnya tidak boleh. Barakallahu fiik. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, tindakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bisa diambil faedah ta'awun syar'i. Syariat untuk saling bantu membantu tolong-menolong dalam perkara yang mubah atau dalam perkara yang syar'i. Namun di sini secara khusus ya ikhwan melaksanakan perintah Nabi. Sebab yang memerintahkannya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perintah Nabi tidak diperbolehkan untuk ditentang. Barakallahu fikum. Hadis ini khana tina azakumullah menunjukkan kepada kita manqabah azimah li Abdullah bin Mas'ud. Padanya ada keutamaan yang sangat besar. Fadilah yang sangat besar untuk Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala wa arda. Apa keutamanya? Hah? Apa keutamanya? Kok diam aja? Apa keutamanya? Kakinya Abdullah bin Mas'ud, kakinya tok, jadi kakinya nanti di yaumul qiyamah dalam mizan, dalam timbangan lebih berat daripada gunung Uhud. Luar biasa ya. Dan itu yang memberitakan adalah Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Dan pasti benar. Dan pasti benar. Ini menunjukkan keutamaan yang besar. Iman yang sangat kuat pada beliau. Dan amal saleh yang sangat kuat pada beliau. Keutamaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arba. Naam ya ikhwan. Sehingga ikhwan abdina azakumullah. Yang namanya bodi besar, bodi kecil, bodi sedang. Di dunia ini itu tidak mempengaruhi nanti di dalam timbangan di yaumul qiyamah. Yang mempengaruhi berat ringannya itu apa? Amalannya. Amalannya ya. Bodi besar, besar, gendut, gemuk, masyaallah gitu. Ditimbang di dunia sampai 150 kg. Lu gede. Gedut, wah luar biasa gitu. Luar biasa gitu ya. Ternyata dia orang yang tidak punya amal ketaatan sama sekali. Bahkan dia kafir kepada Allah. Itu tidak ada timbangannya nanti di yaumul qiyamah. Beratnya itu tidak melebihi sayapnya nyamuk. La yazinu indallahi janaha ba'udah. Di sisi Allah beratnya tidak bisa melebihi sayapnya nyamuk. Nyamuk satu ditimbang berapa on? Kalau ada timbangan ini sayapnya tok. Sayapnya tok. Tidak ada timbangan sama sekali. Aduh ya. Hadah. Orangnya kecil, kurus, krempeng. Badannya kurus, kakinya kecil, semuanya kecil. Kurus begitu. Tapi dia sahibul amal. Orang yang biasa beramal saleh, beribadah kepada Allah Taala. Ahlul ibadah pada masanya. Dan dia meninggal dunia di atas perkara yang baik tadi. Yang kurus krempeng tadi itu yang mungkin kalau timbang ini mungkin cuma 20 kilo. Atau mungkin cuma 25 kilo. Nanti dia yaumul qiyamah dikarenakan amalnya yang sangat banyak. Amal soleh yang sangat besar. Badan kecil itu menjadi besar. Dan berat timbangannya. Di sisi Allah SWT. Dari riwayat ini. Yang disebutkan baru satu kaki. itu lebih berat daripada gunung Uhud. Kaki dua, berapa? Bagaimana dengan badannya? Lebih berat lagi. Sehingga yang menentukan itu ikhwan amalan, bukan body. Bukan body. Amalan ikhwan. Allahul musta'an. Hadis ini juga menunjukkan ikhwan abdina azakumullah, bahwasanya nanti yang akan ditimbang di yaumul qiyamah, itu semuanya. Yang ditimbang itu adalah orangnya. Sebagaimana riwayat ini. Langsung ditimbang. Berat atau ringan. Ingat, tidak melihat pada bodinya. Tapi tergantung amalan dia. Tapi orangnya langsung ditimbang orang ini. Berat atau ringan. Yang kedua, yang ditimbang itu adalah amalannya. Amalan dia. Jangan ada yang tanya loh. Yang namanya amalan itu kan benda abstrak. Iya. Iya apa ya? Abstrak apa konkret? Amalan. Abstrak. Mosok benda abstrak ditimbang. Jangan mosok-mosok. Hah? Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Kuasa untuk merubah sesuatu yang tadinya abstrak berubah menjadi sebuah jasad yang konkret. Allah Maha Mampu. Yang jelas ini merupakan i'tiqad kaum muslimin yang harus diimani. Akhirnya, barakallahu fi. Dan ayat sangat banyak dan juga hadis juga sangat banyak yang menerangkan bahwasanya amalan ditimbang nanti di hari kiamat. Ditimbang langsung amalannya. Dan yang ketiga, sahifahnya, lembaran catatan amalan dia. Juga ditimbang nanti di hari kiamat di sisi Allah tabaraka wa taala. Itu semuanya ikhwan fillah jazakumullah tergantung amalannya masing-masing. Enggak tergantung amalnya masing-masing. Kalau amalannya baik, taat kepada Allah, ibadah yang bagus kepada Allah, muwahhid yang bertauhid kepada-Nya, mukmin kepada-Nya, masyaallah, nanti akan semua akan berat. Orangnya akan berat, amalnya akan berat, lembarannya pun juga akan berat. Semakin dia berat amalan solehnya, maka jaminan surganya semakin dipastikan dia dapatkan nanti di hari kiamat. Tentu i'tiqad yang harus diyakini. Dan bukan semata-mata wacana. Tapi i'tiqad yang harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ada konsekuensi, kita harus beramal soleh. Kita harus banyak beribadah. Kita harus memperbanyak. Tamam. Bekal kita nanti di yaumul qiyamah. Amal soleh yang sangat banyak. Supaya apa? Supaya berat nanti timbangannya di yaumul qiyamah. Fallahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Naam ya ikhwan. Hadza mafhumun insyaallah. Juga menunjukkan yang terakhir ya ikhwan. Di sini menunjukkan tindakan kurang tepat mentertawakan bodi seseorang. Ketika para sahabat tertawa, fadhahiku min hamushati saqai, ketika mereka tertawa melihat tipisnya atau melihat apa namanya keringnya, kecilnya dua betisnya Abdul bin Mas'ud, Rasul mengatakan, ma tadhakun, apa yang buat kamu tertawa? Menunjukkan kurang tepat ya. Dikarenakan yang namanya body ini minallah ya akhi. Allah semua yang ngasih. Kamu mau diet, mau apa, ditakdirkan gendut, ya gendut. Eh? Tambah diet, tambah gendut. Tambah gede badannya, luar biasa. Kamu makan ini, makan itu, sate tiap hari. Lahm kulyum. Daging tiap hari, lemak ini, lemak itu, susu ini, susu itu. Garing, ya garing. Kerempeng, ya kerempeng, ya kawan. Allah lusa'at. Ini semuanya pemberian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mencela seseorang pada sesuatu yang itu merupakan mauhibah min Allah, pemberian dari Allah, itu tercela ya. Tidak boleh. Dan dimasukkan dalam pembahasan ghibah. Ghibah yang diharamkan dalam Islam. Tamam? terkait bodinya, gendutnya, rempengnya, tinggi jangkungnya, pendeknya, itu semuanya tidak boleh orang itu dirumbiin. Beliau melihat, kok ada orang cebol itu? Ini orang cebol. Kata-kata begini lah, ikhwan. Itu mungkin muncul di tengah-tengah kita ya. Gampang terlontar. Itu padahal kata-kata yang sangat mengerikan. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah berkata pada Rasulullah SAW. Berkata pada Rasul terkait dan dengan Ummul Mukminin Safiyyah binti Huyai. Katanya Aisyah, ya Rasulullah hasbuka biha. Dengan bahasa isyarat begitu. Ya Rasul, cukup baik kamu perempuan tadi itu. Disebutkan dalam riwayat, ta'ni qasira. Oh, itu cebol. Qasir itu pendek. Terjemahannya apa? Cebol. Ya, tepat ya? Benar ya? Ya Rasulullah, cebol dia itu. Maka Rasul langsung mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah. Laqad takallamta bi kalimatin. Sesungguhnya engkau telah mengucapkan suatu kalimat. Lau muzijat bima'il bahar. Kalau seandainya dicampurkan dengan air laut. La mazajadha. Niscaya akan mencampuri air laut tadi. Satu kalimat. Satu kalimat. Ini kalau seandainya dicelupkan di lautan. Berubah warna air laut. Laut besar. Luas. Dalam. Bisa mencemarkan air laut. Menunjukkan apa ya? Kata-kata yang sangat kotor, yang sangat kecil. Enggak ada salahnya dia cebol. Cebol itu bukan dia. Dia lahir, tahunya begitu. Gede cebol. Jadi enggak punya kemampuan apa-apa. Kemudian apa ada upaya atau supaya tinggi begitu, diodot begitu. Enggak bisa. Dari sononya. Maka dia enggak diperbolehkan, ya, Fanatina Azzaqumullah, mencela seseorang pada sesuatu yang itu merupakan mauhibah min Allah. Pemberian, anugerah dari Allah Taala, takdir dari sananya. Sudah paham ya? Aduh, makanya hati-hati. Ini perkara yang saya katakan ya. Yang juga muncul di tengah-tengah kita barangkali. Ngomongan ada orang. Ireng kelenteng kayak ngono. Dijadikan sebagai bahan ejekan. Ada orang datang, ireng reng, atau apa aja. Hitam kelam. Ireng kelenteng katanya orang sini ya. Tidak ada. Ada uang, ireng kelenteng, hitam kelam. Terus ireng, pesek sisan. Allah. Itu tambah terasa. Terkadang kita pun juga mengucapkan kata seperti itu ya. Padahal secara hukum syar'inya termasuk ghibah. Diharamkan ya. Enggak boleh. Tamam? Ya kan memang dari sononya mau diapa ke mana, mau diapa ke lagi. Dari sononya ireng ya ireng. Dari sononya putih ya putih. Wallahu musta'an. Begitu pula terkait dengan masalah provinsi seorang. Ketika memang dari sononya yang kecil betisnya atau kecil kakinya, ya sudah. Jangan ditertawakan itu semuanya. Dikarenakan itu semuanya merupakan takdir dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fallahul musta'an ala hawla wa la quwata illa billah. Nah, banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran daripadanya. Terkait dengan masalah urusan keduniaan sampai urusan i'tiqad, prinsip-prinsip Islam wal muslimin. Fallahul musta'an. Ini nikmatnya kalau belajar hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak faedah. Indah kum soal? Ada yang mau tanyakan? Baba. Masyukur. Iya. Yang seperti itu kan mungkin alhamdulillah. Dengan tujuan bukan dalam mereka sukhriyah, bukan dengan tujuan untuk meledek atau menghina. Tujuannya dalam rangka untuk mengenalkan, dikarenakan dia memang itu tandanya, itu diperbolehkan, bukan dalam kehidupan yang terlarang. Misal, tadi itu, kita mau nyari seorang teman kita, memang dia cebol. Tak tahu namanya. Lupa namanya. Kita cari mana rumahnya. Ini katanya ancarnya sebelah sini. Tak tahu kita. Akhirnya kita tanya, Pak. Nah, seorang Pak. Bapak, tahu tidak? Di daerah sebelah sini ada orang yang cebol, Pak. Dia ciri-cirinya cebol. Rambutnya keriting. Tamam? Terpaksa kita harus menyebutkan seperti itu. Oh itu iya, tahu. Ha, itu diketahui dengan jelas di sini. Rumahnya itu loh, depannya kami itu. Man, di sini dikenal dengan Pak Cebol. Allah nusad. Nah, tindakan kita yang seperti itu ya. Kawan, bukan dalam rangka untuk mengejek. Tapi dalam rangka ta'rif. Dikarenakan dia dikenal dengan itunya. Labas, tidak mengapa. Tapi ya sudah, gitu saja. Dan kemudian teruskan dengan Pak Jebolnya. Tar kawan. Apakah jin korin? Wah, ini keterusannya ini. Ya khair. Apakah jin korin yang mengikuti manusia bisa menjadi jin muslim seperti yang terjadi pada Rasul? Al-jawab, la. Tidak bisa. Sebab yang disebutkan dalam hadis itu, yang dikecualikan hanya Rasul saja. Saya paham ya? Menunjukkan apa? Menunjukkan yang lainnya? Tidak. Tidak. Barakallahu fiik. Paling pol takut. Itu yang ada hadisnya, yang disebutkan sama Rasul terkait dengan sahabat Umar bin Khattab. Takut sama sahabat Umar. Lari dia. Tersirit-sirit. Kalau masuk Islam, yang disebutkan hanya qarinya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam saja. Bagaimana hukumnya melakukan transaksi saham? Masya Allah. Baik, ya Allah. Yang namanya saham, ya Allah, ya Allah, harus dirinci terlebih dahulu. Sebelum adanya pembahasan terkait dan dengan transaksi saham. Baik, saham itu dalam bentuk apa hakikatnya? Apakah saham itu dalam bentuk sebuah barang? Ataukah saham itu sesuatu yang sesungguhnya mewakili sebuah nominal uang? Sudah paham ya? Kamu macam-macam. Atau paham tak ini? Apa harus saya panggilkan pakar ekonomi? Hah? Paham kan? Yang namanya saham itu kan saham yang mewakili nominal uang. Saham itu uang gitu loh. Ada saham yang mewakili sebuah barang. Iya, sahamnya dalam bentuk barang gitu. Kalau sahamnya dalam bentuk barang, kemudian diadakan transaksi bursa saham, jual beli saham yang dalam bentuk barang tadi, barangnya wujud loh ya, bukan formalitas tapi wujud, maka dilihat barangnya. Kalau barangnya itu adalah barang-barang yang terkena hukum riba, emas atau perak, tamam, dan alat bayarnya adalah uang, maka hukumnya sama seperti jual beli emas dengan uang. Diperbolehkan dengan syarat harus kontan. Bahasa Inggrisnya hand to hand. Biadan, biadin. Tangan dengan tangan. Serah terima di tempat. Selesai urusannya. Kalau barang-barang yang lainnya dan dengan alat bayar uang, bebas, tidak ada masalah. Tapi yang nyata, yang wakil yang terjadi di alam saham, bukan alam jin lagi sekarang ya. Di alam saham, yang namanya saham itu ialah sesuatu yang mewakili sebuah nominal uang. Yang namanya barang itu formalitas saja. Antum misalkan beli saham di sebuah perusahaan, PT apa begitu. Anggaplah misalkan PT apa perusahaan mie sedap. Itu kan mie ya. Perusahaan menjual saham, satu saham dihargai 10 juta. Kenapa antum memiliki sampai 100 saham? Antum punya berapa ini? Hah? 1M. Iya. Yeah. Betul ya? 10 juta kali 100. 1M namanya. Sudah. Saham ini diperjualbelikan sama antum. Ini kalau antum cermati, pada hakikatnya itu merupakan saham yang mewakili sebuah nominal uang, bukan barang. Barang yang kena wujudnya. Yang diperjualbelikan sama anda bukan mie sedapnya, tapi uang tadi itu. Jadi paham ya? Kalau itu hakikatnya, maka sama seperti jual beli uang. Jadi paham ya? Tergantung sahamnya menggunakan mata uang apa. Kalau dia menggunakan mata uang rupiah, kemudian dibeli dengan rupiah juga, berarti satu jenis. Rupiah dengan rupiah. Ketentuannya, kalau rupiah dengan rupiah, harus serah terima di tempat, dan harus sama nominalnya. Lebih nominalnya, riba fadl. Ada tempo, riba nasi'ah. Ada dua-duanya, kena dua-duanya. Bisa difahami? Bisa difahami. Kalau ternyata, saham itu merupakan mata uang asing, dibayar dengan rupiah, maka lain jenis. Lain jenis. Ini hukumnya sama seperti membeli emas dibayar uang atau membeli perak dibayar dengan uang. Karena lain jenis, cukup hand to hand saja. Bisa dipahami ya? Cukup dengan serah terima di tempat saja dan boleh selisih nominal. Bisa dipahami ini? Hada huwa. Secara yang nyata dalam bursa saham, bisa dipahami ini? Itu yang sering terjadi adalah tidak terjadi yang namanya taqabud. Tidak terjadi yang namanya hand to hand tadi. Bisa dipahami? Mudah ngomorai. Sehingga ringkas cerita daripada doa-doa yang kita bicarakan sekarang yang wake, yang namanya bursa saham itu ialah bursa riba. Barakallahu fiik. Mudah ini? Paham tak ini? Ada gambar yang lain Pak Hendri? Insya Allah begitu ya gambarannya ya? Nah sudah. Nah, gitu ya bagaimana Pak? Sehingga dikatakan bukan bursa saham, tapi bursa riba. Sehingga itu jangan terkecoh dengan namanya saham-saham begitu. Tapi lihat bagaimana hakikatnya. Ini kalau saham dengan makna yang seperti ini. Kalau ada makna saham yang lain, terangkan bagaimana hakikatnya. هذا هو يكفي إن شاء الله يخلص سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين